Mendidik anak zaman dahulu mudah. Kalau mendidik anak zaman sekarang, subhanallah, luar biasa. Anak biyen niku nek kalih tiyang sepuh manut-manut dituturi tiyang sepuh ndingklo tawadhu khusyuk nyawang wajahe tiyang sepuh mboten wantun. Dituturi yo manut. Nduk, cung, lenakno aja lungguh bantal mundak nggarai udunen. Anak dulu ndak berani lungguh bantal, wedi udunen. Anak saiki diomongi ngono banter balike. Lena aja lungguh bantal mundak nggarai udunen, jare sapa? Sopir bis iku kabeh lungguh bantal ya gak ono sing udunen. Yen ono prawan diomongi wong tuwa, sampeyan prawan aja metu mari maghrib mundak dicaplok betara. Ndak berani keluar abis maghrib. Prawan saiki sama ngomongi, "Cok metu mari maghrib, kok mundak dicaplok betara kala." Kepan aku wis suwi pengen dicaplok gak, dicaplok-caplok. Mulane ngomong sak omong nang anak sing hati-hati zaman sak mangkin. Kadang wong tuwa kliru ngomong teng gene anak. Lele. Bapak iki kliru duwe anak awakmu. Kliru bapak duwe anak awakmu. Koncone bapak iku akeh, anake apik-apik gak kaya awakmu. Anak iso mbantah. Padahal Pak, aku ya kliru duwe bapak sampeyan. Pak kancaku akeh bapake apik-apik gak kaya sampeyan, sampeyan kaya gendruwo. Sampeyan terusno anak yo sik tetep iso bantah. Anak diomongi wong tuwa bantah, anak anopo? Dari anak lah sampeyan bapak anopo? Rugi lele bapak ndek anak awakmu, dari anak. Lah aku badhe apa nduwe bapak sampeyan? Para bapak, para ibu, khususnya wali santri yang sangat saya hormati, juga anak-anak sekalian, santri putra dan santri putri dari pondok pesantren Al-Islah. Saya lebih senang pakai istilah santri putra dan santri putri, meskipun banyak orang yang mengistilahkan santriwan dan santriwati. Yang putra disebut santriwan, yang putri disebut santriwati. Saya kurang sependapat, ngomong santri putri kok diwati. Diwati itu dijimak emet tenggabe. Wan yang diletakkan di akhir kata itu menurut salah satu arti dalam bahasa Indonesia adalah arti yang mempunyai. Hartawan itu artinya yang mempunyai harta. Ilmuwan artinya yang mempunyai ilmu. Wartawan artinya yang mempunyai warta. Anak santriwan berarti yang mempunyai santri. Ya ya dipingu santriwan. Mesti gak enak itu nek Taiwan. Berarti yang mempunyai. Subhanallah. Saya salut, bangga, terkesima dengan tiga santri dengan tiga bahasa. Satu pakai bahasa Arab, satunya pakai bahasa Indonesia, satunya pakai bahasa Inggris. Ketika pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sebelah kini guyu, sebelah kini yang melu guyu, padahal orang ngerti. Aku mikir, subhanallah, wong gendeng kok sak mene akeh. Bapak ibu, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang saya hormati rahimakumullah. Sak menika nembe jam sedoso, langkung sak jam selawe menit waktu Indonesia bagian Nahdlatul Ulama. Sebab wong NU niku undangan Bahsul Masail jam 8 prakteke mariasa. Jadi tambah telate tambah ketok NU ni. Nek ora telat ora pati NU. Kula mboten kathah mergi kala wau sampun kathah sanget dipun aturaken kalih guru kita Romo Kiai Haji Daroini Ali. Namun kita ndongaaken dhateng para santri ingkang nembe khatam alfiah. Saya ulang, nembe khatam alfiah. Para santri jangan pernah beranggapan sudah khatam alfiah.

dalam segala situasi dan kondisi senantiasa berzikir, artinya mengaitkan seluruh aktivitas kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Opo wae eling Gusti Allah. Nyidup banyu kok banyune netes, sadar bahwa tetesan air itu adalah tetesan kekuasaane Gusti Allah. Ketika duduk ada angin berhembus, sadar bahwa hembusan angin itu adalah hembusan rahmat kasih sayangnya Gusti. Tepak masak ning dapur iris-iris Lombok kono sing rupane abang ijo kuning, sadar bahwa sing ngecat Lombok niku nggih Gusti. Termasuk ibu-ibu ngapunten jenengan kok meteng. Wetenge mundak gedhe. Kok iso ya? Iku ya sadar bahwa sing gedhekno wetenge jenengan niku Bapak, Gusti Allah, Bapak yang panitia pecicilan kok. Luang ni, mantep temenanan dikira Subhanallah. Ngalami urip model dos pundi mawon eling Allah. Ningali nopo mawon ketinggal Gusti Allah. Mengalami hidup seperti apapun yang diingat Allah. Sehingga ketika dapat nikmat bisa bersyukur, ketika dapat musibah dan ujian bisa bersabar. Saat posisi di atas bersyukur, begitu jatuh ke bawah bersabar. Jangan sampai ketika di atas lupa diri, begitu jatuh ke bawah bunuh diri. Wong nek wis mantep temenanan dikire, dipuja enggak besar kepala, dicaci maki enggak kecil hati. Dilok-lokno gak katik rumongso gelok, dilem gak katik rumongso ayem. Belajar kula wis rada iso rada durung iso temenanan rada kula dilem wong wis biasa biasa wis kakean sing ngelem gak katik mendel dasku Anwar Zahid dulu nek ngaji gampang dipahami biasa gak katik mendel sirahku dilokno wong ya gak katik gelok oh kiai kasar iku srone biasa. Apa mana saya ngelokno gak melu bayari? Belas orang tak pikir. Sama saya bener, ngapain? Kecuali kalau saya keliru, tak jadikan sebagai bahan evaluasi. Orang kalau pikirnya udah mantep, nyawa ngopo ae kita Gusti Allah. Melihat matahari, eling Allah. Betapa matahari itu yang menciptakan adalah Allah. Wis pokoknya nyawa ngopo ae kita Gusti Allah. Nyawa mau ngeco umayu ni, gue yang ketok Gusti Allah. Si gue beremosi orang terus kelotean. Nyawa duit, nyawa larahan, kok doain. Soalnya ketok Gusti. Nyawa duit gak kadek rumong so wayem, nyawa larahan gak kadek rumong so gilo jijik boten. Cuma ngeten ni gue wangel, butuh latihan ekstra. Jujur gue lebih ambak dereng sakit. Gue lebih ambak dereng sakit. Gue nyawa duit gak ketok duit, larahan gak ketok larahan. Mungkin ya gue ngomong nyawa larahan karo duit isok kodo, belain. Ceramah non dindi so disamoni larangan temen karo panitia. Satu ahli zikir. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rasio juga dimaksimalkan ahli fikir. Tiga, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Berdoa dan berikhtiar, maka generasi yang ulil albab harapan itu jadi generasi yang ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, yang takwa, yang cerdas dan yang terampil. Kir pinter mikir, gelem dangir, gelem manir, gelem jangan menir, gelem nyupir. Moralitas, kreativitas dan kriminalitas. Akliyah, rasa, rasio menyatu. Niku harapan kita. Tidak ada bukan kecuali pesantren. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena ada satu unsur yang ditan pesantren. Mulanya kiai karo SAG ku beda. SAG sarjana alam gaib. Sarjana angel gawean. Sarjana angel garwo. Sarjana agak gimana gitu. Namanya barokah. Ya meskipun kadang-kadang santri sendiri banyak yang keliru mengartikan barokah. Ana kiai ngombe pokoke ngene lek ngombe misale bismillahirrahmanirrahim. Oh, kopi. Sithik mawon kula soal rapati ngombe kopi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lak mboten telas tang unjuke. Iki sisa minumnya kiai digerebutan santri-santrine. Soalnya diyakini sisa unjukane kiai niki barokah. Syukrul mukmin barokatun dalilin. Tapi santri kula kebacut. Ngopi durung tak umpe belas iki tenten. Menunggu diurus-diurus jadi alasannya kan barokai jerutuh. Allahumma salli ala Muhammad. Kula niku mikir, kula niku angen-angen. Sopo sing ngawiti gawe istilah pondok pesantren nganggo bahasa Arab ma'had. Pundi guru bahasa Arab e? Tak rumono kok ngewes nek bahasa Arab. Halo. Sopo sing ngawiti gawe istilah pondok pesantren nganggo bahasa Arab ma'had. Pondok itu sudah bahasa Arab. Menawi panjenengan tingali teng gene kamus. Tapi sampeyan tau ndelok kamus apa ora? Lek ono funduk itu artinya hotel. Pondok itu bahasa Arab, artinya hotel. Jadi pondok pesantren itu artinya hotel pesantren. Lah nek pondok NU ya hotel bintang 9. Jadi para kiai membahasa Arabkan bahasa yang sebenarnya sudah bahasa Arab. Bahasa Arab dibahasa Arabkan lagi. Pondok itu bahasa Arab dibahasa Arabkan lagi menjadi ma'had. Artinya mahallul ahdi wal wafa, tempat perjanjian. Allahumma shalli ala Muhammad. Wonten cerita ono wali santri nyowanaken putrane dateng kiai teng pondok pesantren. Wali santri niki matur, "Yai, dalem kula nitip anak kula niki, Yai. Ngapunten anak kula niki nakal, pun nakalipun 27 derajat. Kula pesen dateng panjenengan, Yai, yen anak kula niki dereng dados anak ingkang sae, mpun ngantos njenengan ijini wangsul." Kiai ini jawab, "Oh nggih, insyaallah." Pancen kiai niku apian. Dititipi anak nakal niku jawabane ya nggih, insyaallah sampean dongaaken. Cara aku yang mikir, anak nakal rambutane angel, ajak-ajak kiai kon ngrewangi ngrambut. Biyen gawene enak yo meneng-menengan. Tapi pancen kiai niku kudu apian. "Oh nggih, insyaallah jenengan dongaaken nggih." Pun ringkese cerita, terjadi perjanjian antara wali santri dengan kiai. Tempat perjanjiannya di pesantren. Ini makanya pesantren disebut ma'had. Faham? Terusane tibake bocah sing dipondokno iki nakale dudu-dudu. Keliwat nakale, gak umume wong. Umume nakale bocah pondok, umume nakale santri niku lak gasap to nggih. Ngertos gasap napa mboten? Gosok. Pakai barang yang bukan miliknya tanpa izin pemiliknya, itu namanya yang paling akeh apa yang biasanya digasap. Jadi ono kiai mulang nggone masjid, mulang santrine al-ghosobu utawi gosok. Iku minal kabairi, setengah saking jumlahe pira-pira dosa gedhe. Dadi gasap iku termasuk dosa gedhe oleh nggih kiai. Kiai ini mari mulang mudhun sandale ilang. Mesti gasap iki santrine sing munggo nang ngarep dhewe. Kula nate tanglet ten dene kiai kula. Ngapunten Yai, kenging napa santri niku kok gasapan? Tapi ilmune kok sek manfaat. Nah, kiai kula lek jawab ngenten, ngene yo. Gasap kanggone santri iku padha karo telek cecek sing ceblok nanggone banyu sing luwih saka rong kolah. Dadi kapan gak nemen-nemen ya ora apa-apa. Alung telek cecek nyeblok teng gene banyu sing luwih saka rong kolah. Asal gak taghayyara ahadu ausafihi min ta'min aw launin aw rihin bi mutanaddisin tahdutsu fi, gak masalah. Dadi ora patek apa-apa. Iki sing guyang-guyu iki kudu ketara kulino gasap. Seneng dia oleh dalil. Ya pokok telek ceteknya gak nganti sak karung. Nggasap kok bendino. Bocah niki nakale ora trimo nggasapan, duwe hobi sing unik. Hobine nginceng santri putri sing adus karo nyolong BH.

kapan disedot kan ketok kelip-kelip. Nah, santri zaman siang beda kali santri zaman saiki. Santri biyen niku nek mari nek malam Jumat masakan bareng-bareng mayoran beleh kangkung. Kangkung sambele uyah, lombok, brambang diulet dadi siji. Wis, mari mangan pedisen. Biasane kan terus golek yakni. Tegese, tegesan. Iya, tegesan al-utisu. Arep tuku rokok lan duwe dhuwit rata-rata santri biyen doyan rokok. Mari mangan pedisen kepengen rokokan, arep tuku rokok gak duwe dhuwit golek yakni, tegese. Nah, tegesan kok. Kapan noleh situ onae bro? Ora utuh rokoke kari separo, iku ae digegantian. Dadi rokok siji ngene toaf muter. Kapan urung ping pitu ya urung sah. Rokok siji toaf muter. Nengko mari ngono terus sai, tegese digombleyu rokoke. Entah halule diucek-ucek wis entek. Balang jumroh mutise dibuat. Ono santri mari mayoran dahar pedisen gelek yakni ora oleh. Golek utis ora oleh no. Ketok tekon kaduan ono wong rokokan kelip-kelip rumangsane kancane. Diparani langsung dicedhaki kan sak sedotan. Biyen ngono ku biasa kan sak sedotan kan rong sedotan biasa. Diareki kan sak sedotan nganten peteng. Damel pesantren besar muridnya puluhan ribu dadi kiai gede santrine puluhan ewu bibarokatil sah sedotan. Ini adanya hanya di pondok pesantren. Pancen sing barokah ini ku yo kiai karena memang barokah enggak bisa keluar illa min ahlil khair kecuali dari orang-orang yang ahli kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba kiai biyen ono mulang ngaji ku gak ketoblas, geremeng. Jadi mulang balah kitab kuning geremeng. Mbok kupinge dipelekno iki tetep ora cetok. Jadi kitabe khatam niku kitabe didolne isih payu. Ya ora ana sasane blas. Niku Mbah Yai Romli Tamim pendiri Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah subhanallah al-alim al-allamah al-arif billah Mbah Yai Alim Maksum Mbah Yai Maksum Lasem niku nek mulang cetha jumblas tapi takokan katik ngantuk jumblas nek mulang dadi mulang kitab balam ngono alhamdulillah terus takok dadi apa le kitab iki pilih dadi apa le Mubtada yai, oh mubtada berarti utawi nuh yo leyo, utawi nuh leyo. Gih yai, ayo dimaknani bareng-bareng. Utawi, artinya nak sekai puji to le. Gih yai, sekai puji, ayo ditulis. Lillahi, nak iki tarkipe opo le? Khobar yai, saiki ono kiai mulang waktu kantar kono gone murite, mesti dilok no murite. Kiai ya goblok men. Kedua Allah mana ya lek? Iya, kedua Allah. Ayo dimana nih bareng-bareng kedua Allah. Terus diterang no. Dadi sekabiane puji kang petang perkara iku mung kagungane Gusti Allah. Turu gak terima ngantuk. Turu. Dangu mboten wungu-wungu. Lama gak bangun-bangun sampai santri langsung metu nang warung. Golek lontong ana sing ngopi. Iya ditinggal golek lontong karo santri. Santri mari bali tenggene nggon ngaji. Kiyaine sik durung tangi. Ana kiai sik ana santri sing ndelodok, dehem bau anter. Kiyaine kaget jenggereng. Terus takon, tekon dile. Ke warung ya iki. Ayo coba si jine mulangnya geremeng orang ketawa mulang kaya pendekar Saulin siji ne teko tapi ngantukan nanti takonan ning kene apa santri sing diulangi rata-rata kok dadi wong kabeh ora ana sing dadi pedet dadi cempe. Subhanallah. Mbah Yai Ihsan Jampes Al-Alim Al-Alama Al-Arif Billah niku kitab karangane ngantos ndugi Madinah. Kula sempat ningali wekdal ten mriku. Madinah niku Bapak lan jenengan boten ngertos kulone Madiun. Pokoke kok Madiun mulon terus secara becak paling yo 5 taun. Duwe santri dedel, ngertos dedel ya. Diwulang ngaji ku angel. Gak nyantol-nyantol ditimbali leleh leleh berani biayai biayai kue itu diulang ngaji kok dedel enggak ya kula niki dedel ayo mangap dikene kan mangap bareng santrine mangap didoni karo Mbah Yai ate itu gede wah terus ayo hilep hilep subhanallah badhe ngelek idune kiai. Santri sing gedhe niku kecerdasane mengalahkan santri yang paling cerdas sendiri. Lho santri biyen sing kono ngono manut tok, Bro. Santri saiki digarap ngono, diurus dhisik. Sik ngeleki dhewe ngeleki dhewe. Tapi kiyaine iki duwe lara mengi ora. Engko lak ketularan mengine. Jadi sesuatu yang di luar nalar, dimensi mistikal, dimensi ritual, dimensi robbani ya. Aku ngomong model ngene iki paham to ora sampe. Soale mlongone ana sing kok ora padha karo kasete. Asli Anwar Zahid asli yo cok kuwatir. Halo. Halo. Biyen nenten kiai ngulang santri Fatihah. Santrine gak iso ngucapno huruf qaf. Kaitane lancar. Ayo ditirokno ngaji cara biyen lak musyafahah munakosa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo tirokno, tirokno. Iso. Sampai tekan ihdinash shiratal mustaqim. Ayo tirokno. Ihdinash shiratal mustaqim. Kae iso muni qaf, qaf rungokno qaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Ayo. Ihdinash shiratal mustaqim. Le qaf qaf rumana. Qaf. Nyata. Qaf. Ya. Ihdinash shiratal mustaqim. Ayo. Ihdinash shiratal mustaqim. Mustaqim. Mustaqim. Mustaqim. Mustaqim. Kiyainya mulai mureng-mureng. Mustaqim. Mustaqim. Hei. Kim. Bermakna. Kof. Kof. Pancet kiai so. Kof. Kof. Kiyainya murang-mureng. Santri dikewetak. Ndasih. Cepat. Kon muni. Kof. Kof. Gak iso. Pak. Baru kaya diketak. Sirai kali kiyainya. Gak ada ngenteningku. Langsung iso muni. Kof. Yai. Kulon pun diketak sate. Lu santri biyen digarap ngono karo ustate manut. Wong tuane yo gak katek muring-muring. Saiki ana ustad mulang santri, gak iso santrine kok dijewer, laporno polisi pelanggaran HAM. Nggih napa mboten? Ngono pengenalmune manfaat barokah tekan iki. Halo. Kita ungkas. Ora judule kul huwae lek pen ngetokno. Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Kiyaine kiyai sa Indonesia. Ketika nyantri teng dene Syekhuna Khalil Bangkalan, iku meh gak tau melok ngaji. Halo. Ini kok umek ya apa? Oh, gak bisa melihat wajah. Oke. Mbah Yai Hasyim Asy'ari nalika nyantri tenggene Mbah Khalil Bangkalan itu meh gak tau melu ngaji. Terus pundi? Jadwal ngaji jam setunggal bakdo zuhur. Setengah siji Mbah Hasyim Asy'ari wis rawuh ngasto kitab, dibuka di mutolaah. santri kari gruduk, santri ngumpul, Mbahye Khalil pas jam setunggal rawuh lungguh badhe mulang dawuh, Hasyim dalem yai, iki nyaimu arep masak kayu nentek kono, kowe ora usah melu ngaji kono, iprik-iprik golek kayu no alas kono, rom-rom bongkok nggih yai kitab tutup plek mlebu ayu ning gone alas golek kayu garing bongkok oleh rong bongkok cepet-cepetan karepe ben iso nututi ngaji oleh rong bongkok dipikul mlebu ayu tekan dalem diaturno bunyai wudu nututi ngaji plek lagi lungguh Yai Khalil dawuh wallahu a'lam bissawab wis yo ngajiku dina iki sakmene wae muga-muga barokah. Mbahase melok amin. Dadi ngaji mek uman apa? Amin. Sesuk yo ngono meneh. Ngaji durung ana santri teko to kondisi ing santri grutuk-grutuk teko yaine rawuh badhe mulang Mbah Khalil dawuh, "Hasyim, dalem yai. Nyaimu ape adus jedinge kotong." Kono ora usah ngaji, ngangsu kono ngiseni jeding sampai kebek ya. Nggih Yai, kitab tutup plek mlayu. Ngangsu ngiseni jeding cepet-cepetan kepengin nututi ngaji, jeding kebak tinggal wudu mlayu nututi ngaji sik lungguh plek Mbah Khalil dawuh, "Wallahu a'lam bissawab." Wes ngajiku dina iki sakmene wae muga-muga barokah. Amin. Jadi kiai gede, ulama standar internasional ngajine mek apa? Amin. Iki nek gak makhluk planet sing jenenge santri pondoke gak ono. Konsolidasi keilmuan di pondok pesantren jauh lebih sukses. Meskipun kadang-kadang kiai ini sing mulang ngaji ora paham. Lono lho Bu, Pak, kiai mulang ngaji ora paham yo ono, tapi ki asli rahasia, aja sampean gak tak omongi. Ono kiai mulang ora paham. Ono kiai mulang santri. Pas nerangno bab thaharah, nerangno banyu akeh sing kene digese suci. Wal maul kasiru. Utawi kang aran banyu kang akeh, iku kullatani banyu kang ana rong kola. Diterangno, dadi santri-santri, banyu akeh sing kene digawe sesuci kuwi kudu ana rong kola. Santrine takon, "Nun sewu yai, rong kolah niku ukurane sak pinten?" Sik, aja tokan takon, rungokno iki lho keterangane. Wal kullatani utawi rong kolah iku khamsumi atiritlin 500 kati bangdadiin kang bangsa Baghdad. Lho, dadi rong kolah kuwi 500 kati Baghdad. Nanti yaine to ora tau nang Baghdad. Santrine nguber 500 kati Baghdad niku sak pinten yai? Wis gak usah tokan takon. Rumono barokah. Padahal ora ngerti ra iso nerangno. Halo. Sesuk ngaji meneh nurangno bab salat qasar. Al masafatu utawi jarak pelakon allati kang tuksoru kang kena den qasar kena den ringkes piha ing dalem masafah apa as-salatu salat iku marhalatani rong marhalah. Dadi santri-santri awakmu sholat oleh dikosor, oleh diringkes, nek lungone wis ana rong marhalah. Nah, santri ora mudeng takon, rong marhalah niku sak pinten yai? Aja katakon dhisik, rumana keterangane. Wal marhalatani utawi rong marhalah, iku sittata asyara ana 16, apane farsahon pose lho iki lho. Rong marhalah ngono 16 pos. Lah sing dimaksud pos niku pos napa yai? Roh satu kan takon. Rumah naik barokah. Padahal ora mudeng. Oh, tapi santri ini kaya pinter-pinter dhewe. Tiang ini kaya pun kadung mantep temenanan nang Gusti Allah barokai sembarang kalire. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula kemutan nalika kula ngaji teng suatu daerah. Kula panggil kali kiai nun sewu. Pawakane potongane ora patek bejaji. Oh gagah yai daro ini pol ini gagah ganteng orang patek berjaji ngapunten sarunge ngepir pakaiannya ya welek manggon ning panggonan kursi lungguh nomor telu tapi mandi begitu kula dipanggil kali MC acara selanjutnya tausiah kula badhe minggah saya melangkah nih kiambake miyak-miyak kursi nggodhog kula

Coba tekan doa iftitah kabiru, alhamdulillah kabiru, wasukum pari tindak no tikus. Ya Allah, Akbar mengapanen bongko tenan dia pergi. Allah liman hamidah ke bondone utangan kabe. Allahu Akbar, ngoyah tongkon duwe gawe akeh. Allahu Akbar, besan yo manak pisan. Kowek yo monak mana. Mun aku gak sampean tok, aku yo iya. Mulane aja seneng salat ijen, kaya khusuk-khusuk salatmu. Terus yo apa? Eh ngusulno langgar, musala, ngusulno masjid. Mangke gak khusuke jenengan dikatutno sing khusuk-khusuk niku. Soale jamaah niku nyetrum. Sak masjid gak ana sing khusuk, imam tok sing khusuk, nyetrum kabeh ditulis khusuk. Imam ndak khusuk ana makmum siji sing khusuk, nyetrum kabeh ditulis khusuk. Malaikat nek nulis wong jamaahku borongan. Borongan, ketok khusuk sitok tulis khusuk kabeh tutup buku istirahat. Ono bocoran informasi ngono. Mulane malaikat kapan ana wong salat jamaah suweneng, ringan tugase. Ketok khusuk sitok tulis khusuk kabeh tutup buku. Napa maneh dadi makmum? Makmumi santai, makmumi gak mikir blas. Engkare ngetokno imam, imam ngadeg, melok ngadeg. Imam tangane dijunjung, junjung dhewe. Imam sendakep, sendakep. Ambo imam mau tentang lek maca takbiratul ihram. Allahu akbar. Makmum santai. Allah. Karena imame petentengan maca Fatihah nganti otot gulu sak linggis. Bismillahirrahmanirrahim. Makmume santai men. Alhamdulillahirabbil alamin. Makmume biarin. Arrahmanirrahim. Jare makmum emang gue dikirim. Ambo imame doalin. Makmum kari bondo amin. Kari bondo apa? Amin. Imame melungker, melok melungker. Imam nyengok dhewe. Imam jungkel, tututin jungkel. Imam lungguh, imam jungkel nih, jungkel nih, imam ngadep, ngadep. Imam pertentangan, Allahu Akbar. Makmum santai, lebar. Mbak imam dolin, makmum karek bodoh, amin. Ngonoin dek buku catatan nama li karo malaikatnya ditulis. Nama Suparti. Alamat, ini. Suka damai, amal, sholat, berjamaah. Pahala, 27 derajat. Keterangan, khusyuk ditulis keterangan khusyuk padahal Sukadi karek bondok amin Kang Pardi lo karek bondok amin ngono kena buka amal catatane khusyuk setempel resmi malaikat. Makanya wong gak gelem salat jamaah aku bento. Saya sering sampaikan kenapa sih engkok hus to menawa kenapa sih rawa. Di masjid-masjid kita rata-rata dipasang beduk. Nek kene mbok geleki kitabe ra ngira temok kok, Pak. Gak kira ono kita bikin mulai paling rendah sampai paling tinggi sing nerangno dalile masang beduk ora ono. Gelekno aku lek sampean petuk wel beduku utawi beduk. Tak kirino kitab apa. Tapi rata-rata dipasangin beduk. Kenapa? Itu filosofi ajak-ajak kita untuk jamaah karena pahalanya besar. Masuk waktu Isya, beduk kita abuh. Tong tong tong tong tong tong. Kan mandang suarane. Mantep sing digawe beduk lulange sapi lanang. Nek lulang sapi wedok rondo jebrak suarane. Tong tong brak brak brak brak tong brak. Beda. Nek nyuwe wae ora padha. Nggih. Nek sapi lanang iki nguyuh iso gawe angka 8. Angka 3 bentuk angka 6 iso dadi huruf B. Nek sapi lanang kena uyuhe sapi wedok rusak angkone kok ora karet. Yes. Ini ada filosofinya. Apa? Beduk ditabuh, ngandani. Woi, wong suka damai. Ayo do salat jamaah. 27 derajat iki ganjarane. Tinggalen TV dulu, tinggalen sinetron. Ayo jamaah. Iki lho masjidmu cek kotong, tong tong tong tong tong masjidmu kotong. Dikandani ngono gak ono sing berangkat. Jare beduk wong suka damai iki do gendeng gendeng gendeng gendeng gendeng. Iku beduk sih gak terima dipindu tong masjidmu kotong gitu. Ya Allah, oleh karena itu para bapak, para ibu, para gendeng-gendeng sekalian yang saya hormati. Oke,

sibuk polahe dhewe. Nah ini tantangan ini yang menjawab nanti percaya para santri jenengan selaku orang tua yang mengarahkan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini udah jam 12 lewat. Aku sing nyonyor nek nuruti sampean. Besok pagi saya masih ada jadwal lagi. Oleh sebenarnya saya sih kepingin nerangne ini gimana sih yang dimaksud dengan emotional quotient, intellectual quotient dan spiritual quotient. Nah, sampai yang tulisannya iki, eki, iki, eski, raro hardiner. Podo ambil aku. Insya Allah tahun depan kalau saya diundang lagi. Hah? Kesuan aku yang kesel bro. Estu nyun pangapunten. Kula niki kondisine nggih rontok kurang fit asli ngoten. Tapi nggih alhamdulillah dumane panjenengan kasih dipun paringi kekuatan kalih Gusti Allah. Nggih, sareng-sareng ndedonga dhateng ngarsanipun Allah, mangke ingkang ndonga kasuwun panjenenganipun Rama Yai Ali. Kamar lu dalam? Ya iya, wes aku. Saman kurang dah. Ayo kapan-kapan. Saya itu nyuwun pangapunten Bapak Ibu, kula mboten mantun ngaji diledek-diledek nemen soal niki ten pondok pesantren, kudu kualat karo Ibu Malik. Mudah-mudahan ada manfaatnya dipun sarengi kali hidayahipun Gusti Allah. Yakin di sana sini banyak kekurangan, segalanya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon maghfirah. Masih buyar sih ngerantos dongo. Wafakanallah wa iyyakum bima yuhibbu wa yardha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.